Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Sabtu malam hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita dari Sabtu malam hari lalu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, dalam pekerjaan umur yang senantiasa juga diisi oleh hal yang bermanfaat, sehingga kalau kita niatkan minimal untuk melaksanakan silaturahim dari Sabtu ke Sabtu, itulah Allah memanjangkan umur kita dari insyaallah. Karena kita juga tidak bisa terlalu berharap banyak. Kita minta sama Allah itu asal dipertemukan dengan setiap Jumat saja sudah bagus. Ya Allah, pertemukanlah aku antara satu Jumat dengan Jumat yang lain. Syukur-syukur dari Ramadan ke Ramadan yang lain. Ya, karena kalau di situ ada niat silaturahim, insyaallah Allah akan mengabulkan doa kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mereview kemarin kajian kita tentang sunnah-sunnah yang selama ini suka kita bingungkan. Kemarin mungkin sekedar review kembali tentang sunnah qobliyah Jumat, bagaimana hukumnya. Jadi di sini saya hanya review kembali bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qobla al-jum'ati arba'an wa ba'da arba'an. Bahwa Rasulullah SAW sholat, melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum Jumat dan 4 rakaat setelah Jumat. Ini adalah sunnah yang sangat biasa beliau lakukan di hari-hari biasa selain hari Jumat, yaitu sholat duhur. Kemudian ini yang menjadi apa namanya, sering menjadi kontroversi juga. Wan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jaa Sulaik al-Batafani wa Sulaik sallallahu alaihi wasallam yakhthu. Suatu saat Sulaik al-Batafani datang ke masjid sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah naik ke atas mimbar. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa khutbahnya beliau bertanya, atau mungkin khutbahnya beliau bertanya kepada Sulaik, "Asolaita qabla an taji?" Sudahkah engkau sholat sebelum engkau datang? Maksudnya sholat sunnah. Qala la, dia mengatakan tidak. Qala sholli rakaataini, dia bilang sholatlah 2 rakaat. Watajuzu fihima, dan boleh sholatnya itu di tengah-tengah di mana Rasulullah sedang berkhutbah. Nah, kata-kata qabla an taji di sini mengindikasikan bahwa perintahnya itu adalah sholat sunnah qobliyah, bukan sunnah tahiyatul masjid. Karena yang ditanyakan adalah sholat sebelum masuk ke masjid. Kalau yang ditanyakan, kalau yang ditafsirkan itu adalah sunnah qobliyah, maka tidak ada kalimat qobla an taji. Kenapa disitu ada kalimat qobla an taji? Sebelum engkau datang, artinya tidak mungkin Rasulullah menyuruh sholat itu adalah sholat tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid dilakukan ketika kita sudah masuk ke masjid, bukan sebelum masuk ke masjid. Dan dalam beberapa riwayat juga Rasulullah SAW juga tidak jarang sholat sunnah qobliyah itu di rumah. Sholat sunnah qobliyah di rumah, kemudian baru datang ke masjid untuk melaksanakan sholat wajibnya langsung. Inilah kira-kira yang kita review terkait dengan masalah sholat qobliyah Jumat. Kalau di sini adzan satu kali ya, 2 kali. Nah, ada juga yang melakukan adzan satu kali ketika sudah masuk sholat waktu sholat duhur, dia tidak langsung adzan, dia akan tetapi mempersilahkan dulu sholat sunnah qobliyah. Jadi ada, jadi mengambil titik kompromi, mengambil adzan Jumatnya satu kali, tetapi adzan itu dilakukan mundur sedikit, kira-kira sekitar 3 menit, mempersilahkan orang-orang dulu untuk sholat qobliyah Jumat. Karena setelah adzan itu kan khatib sudah naik mimbar langsung. ini merupakan sebuah titik kompromi. Ya. Sekarang apakah itu menyalahi aturan ketika apa namanya sholat Jumat yang menjauh 3 menit tidak? Dalam beberapa peristiwa juga sholat Jumat misalnya dulu di ada di sebuah komplek Pertamina di sana, karena kebanyakan karyawannya itu adalah kebanyakan jemaatnya itu karyawan, jemaatnya karyawan, sehingga sholat Jumat itu dilakukan jam 1 karena supaya mereka bisa mumpul. Jadi kalau kita memundurkan waktu 3 menit atau 5 menit maksimal misalnya untuk memberikan kesempatan sholat sunnah mulia, maka saya rasa itu tidak masalah dan itu malah baik. Kemudian yang berikutnya adalah, saya lupa kemarin siapa yang bertanya tentang sholat duhur setelah sholat Jumat. Ada yang bertanya ya? Ingat gak? Atau juga yang berkutak ya? Gak ada? Gak ada, berarti di sana ya? Ya? Kalau gak salah ada yang bertanya tentang sholat duhur setelah sholat Jumat. Ya, enggak, yang bertanya siapa? Ya? Saya ingat ada yang bertanya, cuman mungkin tidak di sini, mungkin baik bertanya. Pak Yudno kalau nggak salah yang bertanya. Saat itu saya, memang saya juga pernah mendengar masalah ini, cuman saya belum bisa menjawab masalah hukumnya. Kemudian di sini saya menemukan beberapa rujukan yang mungkin bisa dijadikan bahan. Bagaimana hukumnya sholat duhur setelah sholat Jumat? Kita, Bapak pernah menyaksikan nggak ada yang begitu? Pernah, disengkol. Itu rutin kan? Sholat Jumatan langsung? Biasanya begitu sholat Jumat selesai, saya langsung pada kamar lagi ya. Nah, di sini saya akan menemukan beberapa rujukan supaya kita paling tidak ketika menemukan fenomena seperti itu tahu hukumnya. Di sini dikatakan bahwa ajma'a jumhurul fuqaha min asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah wal Malikiyah wal Hanabilah 'ala jawazi shalati dzuhri ba'da al-jum'ah. Seluruh ulama bersepakat, yaitu ulama atau fuqaha, para ahli fikih dari kalangan Syafi'iyah wal Hanafiyah, Imam Abu Hanif, dari madzhab Hanafi, kemudian madzhab Maliki dan madzhab Hambali, mereka bersepakat untuk membolehkan sholat duhur setelah sholat Jumat. Wadzalika asbab, itu karena terjadi beberapa sebab. Baik ya? Saya tanya, kalau pasal beliau bertanya. Pak Ito kemarin nanya tentang sholat duhur setelah Jumat, enggak? Enggak. Oke, enggak apa-apa. Saya cuma tergelitik untuk menjawab, gitu ya. Nah, ini empat madhab ini bersepakat bahwa dibolehkan. Ingat ya, dibolehkan, artinya tidak diwajibkan. Dibolehkan sholat duhur setelah sholat Jumat dengan beberapa alasan. Di antaranya yang pertama adalah ainda ta'addudil jam'i fi makanin wahid wa bi dhuhrin. Wa lam ya'lam ayyuhal asbab aw 'alim al asbab fa 'ala al ba'in sholat duhur arba'an. Sebab yang pertama adalah ketika dalam sebuah lokasi terdapat banyak orang yang melaksanakan sholat Jumat. Ini kita kondisikan zaman dulu sebelum ada jam. Jadi pada zaman dulu itu kan yang namanya penanda sholat itu hanya dari matahari. Nah, jadi ketika terlalu banyak yang menyelenggarakan sholat Jumat, seperti di sinilah, di sini ada Ar-Rahman, ada Baitul Mutakim, ada Darul Islam, ada Asy'ari, ada Al-Hakim dan lain-lain. Ketika dalam sebuah lokasi banyak sekali masjid yang melaksanakan sholat Jumat pada saat itu ya. Kemudian kita tidak tahu siapa yang yang benar-benar sholat tepat setelah duhur, atau kadang-kadang ada yang ngeduluin atau bagaimana, maka dibolehkan untuk sholat duhur kembali setelah sholat Jumat, dengan catatan bahwa di sebuah tempat itu terlalu banyak orang yang melaksanakan sholat Jumat tanpa udzur. Tanpa udzur itu misalnya begini, karena kalau kita melihat kaidah Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu nanti kalau kita baca dalam beberapa bait berikutnya, itu paling tidak suka di sebuah tempat itu dilaksanakan terlalu banyak sholat Jumat. Imam Syafi'i itu mensunahkan, malah menyarankan sholat Jumat itu dalam sebuah kawasan itu hanya dilakukan satu tempat, biar terasa perayaannya. Karena yang namanya hari Jumat itu adalah hari yang kita agungkan. Jadi itu adalah Id kecil atau hari raya kecil, maka harus diagungkan. Jadi maka itulah disarankan bahwa sholat Jumat itu di sebuah kawasan cukup dilakukan di satu tempat, biar terasa Idnya. Nah, ketika dilaksanakan di berbagai lokasi di satu tempat tanpa udzur, tanpa udzur itu misalnya yang dikatakan udzur itu misalnya ada hujan besar sehingga terpaksa tidak pergi ke Masjid Jami yang besar, atau misalnya ada masalah terkendala dengan masalah transportasi dan lain-lain, jalan terputus dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu udzurnya. Nah, jadi kalau misalnya dilaksanakan sholat Jumat di banyak tempat di satu kawasan tanpa udzur, sementara kita tidak yakin mana ini yang waktunya itu pas, tidak mendului waktu zuhur, maka dibolehkan untuk melaksanakan sholat zuhur setelah sholat Jumat. Jadi itu adalah dalam maka seperti yang di mana di Sengkol itu dia berkeyakinan ini ke yang kedua. Yang kedua itu diantaranya adalah syarat yang kedua adalah wa'adamu faqdi syartin min syuruti sihhati sholat Jumat, yaitu adanya satu atau beberapa syarat sahnya sholat Jumat yang tidak terlaksana. Ya, misalnya karena dalam beberapa kajian juga jumlah jamaah juga mempengaruhi. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan malah 2 orang juga boleh dilakukan sholat Jumat. Nah, jadi sholat Jumat atau sholat duhur boleh dilaksanakan setelah sholat Jumat kalau diyakini ada satu syarat yang terlewati. Misalnya katakanlah khatibnya lupa duduk antara khutbah pertama dan khutbah kedua, jadi cuma ada satu khutbah. Kemudian ketika beliau jadi imam, setelah jadi imam dia baru ingat bahwa khutbahnya kurang sempurna, maka dibolehkan sholat duhur setelah sholat Jumat. Jadi kalau misalnya ada satu syarat yang kurang atau beberapa syarat yang kurang, nah itu syaratnya tergantung misalnya sifat daripada masjid juga. Sehingga nanti kalau kita mempelajari fikih sholat Jumat, ada juga syaratnya itu adalah syarat pelaksanaan sholat Jumat itu adalah di masjid yang dilakukan sholat rawatib berjamaah 5 waktu. Nah, itu termasuk bagaimana dengan sholat yang dilakukan di tempat umum yang sifatnya darurat yang dipakai hanya hari Jumat saja, misalnya kan? Ada di beberapa basement parkiran di mana musholanya nggak di situ, musholanya di tempat lain. Tapi karena musholah itu nggak memenuhi tempat, sehingga parkiran dijadikan untuk Jumatan. Nah, padahal dalam beberapa kaidah fikih syarat dilaksanakan sholat Jumat itu adalah di masjid yang dilakukan di dalamnya sholat rawatib berjamaah 5 waktu. Sekarang bagaimana hukumnya? Nah, jadi kalau misalnya bapak kebetulan mampir di sebuah gedung perkantoran, kemudian kok nggak merasa serak dengan Jumatannya karena dilakukan di tempat parkir misalnya kan, tidak di musola, maka dibolehkan sholat duhur setelah itu. Karena apa? Kita tidak meyakini bahwa syarat Jumatnya itu lengkap. Kemudian yang ketiga itu adalah kondisi yang kedua di mana dibolehkan sholat duhur. Yang ketiga adalah wa inda adam idrak bil musalli raka'atan ma'al imam di adlah fahu bit tasyahhud. Fa inda ma salama al imam yaqumul masbuh. Wa yusalli dhuhur arba'ah. Nah, boleh juga misalnya ketika makmum itu datang tidak datangnya itu ketika imam itu sudah tasyahud akhir. Ya, masbuh. Entah karena macet, entah karena nyari parkiran dan lain sebagainya, khutbahnya dia juga enggak dapat, rakaatnya juga enggak dapat. Ketika dia datang, dia mendapati imam sudah bertasyahud akhir. Nah, maka ketika dia mendapati imam bertasyahud akhir, maka sebaiknya makmum tersebut berdiri dan melanjutkan rakaat pertama salat zuhur. Ya, langsung salat zuhur. Jadi berdiri, tidak salat baru lagi, tetap melanjutkan. Jadi bermakmum untuk ngikutin tasyahud akhirnya imam. Kemudian ketika dia berdiri, salat 4 rakaat zuhur. Bukan 2 rakaat Jumat. Ini adalah kondisi yang ketiga. Dapat 1 rakaat boleh, 1 rakaat lagi. Paling tidak dia dapat 1 rakaat. Kemudian dia nambahin, artinya apa? Rakaatnya itu lengkap, 1 rakaatnya itu lengkap. Tapi kalau misalnya kita tidak mendapatkan 1 rakaat pun, maka sebaiknya itu sholat Jumat. Ini adalah aghlabiyatul fuqaha, kebanyakan ahli fikih, ketika kita mendapatkan 1 rakaat sholat Jumat, maka silakan ditambahkan dengan 1 rakaat lagi. Walaupun ada sebagian kecil yang mengatakan kalau tidak dapat 2 enggak. Kalau cuma dapat 1 ya sudah, mendingan tuntasin sholat zuhur. Jadi ada 2 pendapat. Ditambah 3 lagi. Jadi ada 2 pendapat. Ada yang berpendapat bahwa dikatakan bahwa dia Jumatnya dapat karena dapat 1 rakaat, sehingga tinggal menambahkan 1 rakaat lagi. Tapi ada yang mengatakan bahwa tidak, karena kalau tidak 2 rakaat tidak, sehingga dia menambahkan menjadi 3 rakaat. Nah, kalau saya pribadi, memilih untuk kalau dapat 1 rakaat silakan tuntaskan 1 rakaat saja. Itu kalau saya pribadi. Iya, tapi paling tidak dia rakaat Jumatnya masih dapat 1. Ya, rakaat Jumatnya masih dapat. Karena yang dihitung rakaat itu kita dapat ruku. Nah, seseorang bisa dikatakan berjamaahnya lengkap kalau dia minimal dapat 1 ruku terakhir. 1 rakaatnya dapat. Kalau dia dapat tasyahud, pahala sholat jamaahnya dapat, tapi tidak sesempurna orang yang katakanlah mendapatkan even 1 rakaat dari sholat itu. Nah, jadi ini ikhtilaf ulama terkait dengan masalah bagaimana orang yang masbuknya 1 rakaat. Ada yang mengatakan boleh menambahkan 1 rakaat karena dikatakan dia sudah mendapatkan jumlahnya walaupun 1 rakaat tinggal menambahkan 1. Ada yang mengatakan juga ikhtiyatan itu artinya untuk menjaga-jaga, sebaiknya dituntaskan 3 rakaat. Ya. Tapi kalau misalnya kita masbuknya itu sudah tasyahud akhir, maka sebagian besar ulama, jumhur ulama mengatakan dituntaskan menjadi 4 rakaat. Kira-kira di sini ada enggak kejadian seperti itu, Pak? Masih ada enggak? Jarang ya. Itu kebanyakan di tempat-tempat di grup perkantoran. Di gedung perkantoran, ketika orang turun biasanya ke masjid dulu, tapi dia makan dulu karena takut kalau habis Jumatan biasanya antrian makanannya itu rame, dia makan dulu, dia bela-belain makan. Ketika datang ke tempat sholat Jumat, dia emang sengaja dia gak nyari khutbahnya. Jadi ketika khutbah dia sambil makan dengerin, ketika kelar makan udah tinggal sholat, ternyata entah tempat wudunya jauh atau misalnya tempat wudunya antri, dia nyari sok tidak ada, nyari tempat atau nyari sejadahnya enggak ada, ya udah ketemu jamaahnya sudah tasyahud akhir. Ada, walaupun kasusnya tidak banyak, gitu ya. Di sini dikatakan walakinahu ikhtalafu bi wujubiha aw nadbiha aw istihbabiha. Nah, para ulama ini selain mereka bersepakat untuk membolehkan sholat zuhur setelah sholat Jumat. Akan tetapi mereka berikhtilaf dalam sifat untuk menetapkannya, apakah itu wajib, apakah itu sunnah, nadbur artinya sunnah, atau istihbab, itu artinya diutamakan, lebih disukai. Faqad qala Syafi'i, ini menurut Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i lumayan agak strict. Idza ittasa'at al-balad wa kathurat 'imaratuha fa buniyat biha masajid katira nizaman wa fidaran lam uhibbu an usalli al-jum'ah fiha illa fi masjidin wahid. Imam Syafi'i mengatakan kalau misalnya sebuah kota sudah menjadi luas, kemudian bangunan-bangunan banyak, kemudian masjid-masjid juga dibangun baik kecil maupun besar, dia mengatakan lam uhibbu an usalli al-jum'ah fiha illa fi masjidin wahid. Aku tidak menyukai kecuali sholat Jumat itu dilakukan di satu masjid. Karena ini berpotensi, kata Imam Syafi'i juga, berpotensi untuk terpecah belahnya apa namanya ukhuwah atau persatuan umat. Jadi idealnya ketika di situ terlalu banyak masjid, maka cukup diadakan di satu masjid. Wa kadzalika idza ittasalat bil balad al-aqdam minha qaryat shighar lam yuhibbu an yusalli illa fi masjidil aqdam. Begitu juga kalau misalnya ada sebuah kota besar, kemudian di sekelilingnya itu banyak kampung-kampung yang juga membangun masjid, maka kata Imam Syafi'i, tetap yang kampung-kampung kecil ini harus menginduk ke masjid yang paling besar. Jadi masjid yang paling besar itu yang menjadi patokan dilakukannya sholat Jumat. Jadi yang pertama kali, kalau menurut kaidah Imam Syafi'i, ketika terlalu banyak masjid, mana yang diutamakan? Dikatakan bahwa yang diutamakan adalah masjid yang paling besar. Artinya apa? Kuantitas Jumat, kuantitas orang yang Jumatan itu menduduki prioritas yang pertama. Nah, kemudian ketika sudah ada masjid-masjid yang besar, masjid yang besar misalnya lebih daripada 2 atau 3, mana yang diutamakan? Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau misalnya ada lebih dari satu masjid yang besar, maka yang diutamakan adalah siapa yang imamnya paling kredibel. Gitu ya. Siapa yang imamnya paling kredibel. Nah, ini yang sulit. Nah, kalau misalnya sekarang begini, bagaimana kalau misalnya masjid yang besar banyak, imamnya juga kredibel semua? Baru yang dipilih adalah yang paling dekat dengan rumahmu. Gitu ya. Kira-kira urutannya seperti itu. Ini tidak. Kalau menurut kaidah Imam Syafi'i yang diambil itu paling besar. Kalau kita ngambilnya yang paling dekat dulu kan? Kalau kita yang paling dekat dulu. Kalau menurut Imam Syafi'i yang paling gede dulu supaya diambil mana jamaahnya yang paling banyak. Yang kedua baru mana imamnya yang paling kredibel. Jabatannya bagus. Nah, yang namanya imam di sini adalah khatib, karena imam biasanya sekaligus merangkap sebagai khatib. Nah, kalau masjidnya sudah sama-sama besar, imamnya juga sudah sama-sama bagus, mana yang ambil baru yang terdekat. Nah, ini kaidahnya kira-kira seperti itu. Kalau untuk memilih sholat Jumat, bukan ambil yang terdekat dulu. Maka yang paling besar di sini di mana? Yang paling besar ini sekarang titik Darul Islah. Katakanlah Darul Islah ini enggak ada masjid ya. Kita di titik ini. Yang paling besar ini kemungkinan ada 3. Ar-Rahman, Asy-Syarif, kemudian Al-Hakim. Nah, setelah itu baru kita tanya, kita telepon siapa imamnya di sana, siapa khatibnya, gitu kan? Hanya kita melakukan penentuan kualifikasi khatib mana yang paling afdol menurut kita. Kalau yang paling afdol itu adalah Al-Hakim, ya kita ke Al-Hakim. Kalau sama-sama keren semua nih khatibnya, imamnya itu sama-sama hafid, sama-sama pintar, sama-sama lulusan dari Madinah misalnya kan. Wah, gimana nih? Maka baru yang paling dekat mana? Gitu kan? Yang paling dekat dari mana? Arahman ya? Yang paling dekat ukurannya jalan kaki aja udah. Kalau ke Al-Hakim terlalu jauh dari sini. Ke Asyarif juga terlalu jauh. Mungkin ke Arahman masih bisa dikejar. Nah, kira-kira begitu. Wa in sholla fi masjidin minha ghairahu, wa in sholla fi masjidin minha ghairahu, sholaitu dzuhra arba'an. Maka kalau misalnya ada orang, nah itu mungkin tadi yang dikatakan Bapak. Kalau misalnya ada orang yang dia salah memilih masjid, dia memilih masjid yang paling kecil. Udah masjid yang paling kecil, khotibnya juga enggak kredibel gitu kan, bacaannya salah gitu ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, sebaiknya engkau sholat dulu. Karena apa? Syarat-syarat sholat Jumatnya itu enggak bulat, mesti agak benjol dikit. Nah ini kira-kira. Insya Allah kalau Al-Hakim enggak lah. Kalau Al-Hakim enggak, karena masjidnya gede, imam-imamnya juga bagus-bagus gitu kan. Wa'idhusyatul Jum'atu ada min sholat man sholaha fiha. Nah jadi kapan kita mengulang sholat duhurnya? Yaitu boleh diulang sholat duhurnya ya di situ. Misalnya begini, ya kita terpaksa. Makanya katakanlah untuk ahlul darul Islam. Ini kalau menurut Imam Syafi'i, kalau menurut kaidah Imam Syafi'i, maka untuk orang-orang yang tinggal di Darul Islam, sebaiknya setelah sholat Jumat harus sholat duhur. Kenapa? Ada masjid yang lebih besar dari sini. Kenapa itu nggak disolatin, tapi sholatnya di sini, gitu kan? Tapi yang jadi persoalan, kita mengulang dengan sholat duhur atau tidak itu adalah pilihan. Artinya, kalau menurut Imam Syafi'i itu istihbab, bukan disunatkan, tapi ya disukai untuk diulangi. Tapi kalau tetap tidak diulangi, tidak apa-apa. Yang jadi persoalan adalah kalau mengulangi. Jadi kalau misalnya kita mendapati orang yang merasa sholat Jumatnya itu enggak bulat, kemudian dia mengulangi lagi, jangan sembarangan dilarang, karena dia mungkin berpatokan kepada kaidah sholat Jumat yang sempurna. Itu yang harus kita benar-benar pahami. Kemarin-kemarin saya sering ngulang di sini. Di sini? Oh, waktu zaman dulu. Sebenarnya kalau untuk mau disempurnakan sekarang juga enggak apa-apa, Pak. Kalau dulu Pak Dwi kenapa mengulang? Karena ada syarat yang dia merasa belum sereg. Bukan syarat tempat ya, tapi mungkin syaratnya belum sempurna gitu ya. Kalau sekarang kalau misalnya ada yang mau mengulangi dengan catatan syarat tempat yang memang ada yang lebih besar, kok kenapa enggak kita sholat di sana? Tidak apa-apa. Nah, sekarang makanya kita harus cermat mengamati mana masjid yang paling besar dari ukuran dulu dan dari jumlah kuantitas yang sholat Jumat. Gitu ya. Coba lihat di Asy'ariyah berapa bisa menampung, di Al-Hakim berapa, di Ar-Rahman berapa. Maka dalam Islam dengan Baitul Mutaq itu kan baru belakangan kan ya? Dulu makan enggak ya? Ya. Kalau misalkan pada akhirnya kita menunjukkan seperti ini, sudah pasti kalau memang kita gabung, kita tidak mengusahakan untuk sholat Jumat di tempat yang lebih utama. Jadi kita berpikir, udah gak apa-apa, kita setelah itu sholat subuh, jadi siap terus, begitu. Akhirnya menjadi hal yang kebiasaan. Ya, seperti itu bagaimana? Di sini dikatakan adalah karena udur kan, maka dia tidak sholat di masjid yang besar itu karena udur. Udur itu karena ada alasan udur syar'i, entah karena sakit nggak kuat jalan, misalnya kan motor nggak ada rusak, mobil nggak ada, kemudian mau jalan kaki hujan. Nah itu dengan udur maka kita tidak perlu sholat duhur lagi. Tapi kalau biduni udrin, maka memang harus sholat duhur. Tadi kalau misalnya Bapak melakukannya rutin tiap Jumat, itu kan bila udrin, maka sholat duhur itu menjadi istihbab, menjadi mustahab, menjadi lebih disuka. Itulah yang terjadi di sana, di tempat Bapak tadi. Dia merasa setiap Jumat itu gak sempurna terus. Enggak, yang pada akhirnya kita tidak berusaha untuk sholat Jumat di tempat yang lebih utama, karena ada excuse seperti itu. Yang paling tidak dalam tanda kutip dari kata-kata kaidah syariah itu kayak semacam hukuman. Ya, Anda tidak mau berusaha payah untuk datang ke masjid yang lebih besar, yang memiliki kredibilitas syarat untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya udah, hukumannya tetap aja terus sholat duhur di situ. Gitu ya. Gimana jadinya? Sekali lagi itu pilih. Itu baru kata Imam Syafi'i kan? Belum ulama yang lain. Ya. Di lantai atas itu biasanya pakai buat mimpi, bahkan kalau kami juga pakai juga buat gereja. pakai buat sholat. Itu gimana maksudnya? Kalian pakai buat sholat rawatib teman-teman? Kalau saya untuk tempat-tempat umum seperti itu, karena kebanyakan di gedung-gedung kan seperti itu. Ada function hall, ada meeting room yang biasa dipakai buat latihan band juga, gitu kan? Latihan band iya, arisan juga iya, ulang tahun, makan-makan juga iya, jumatan juga iya. Maka sebaiknya untuk kepentingan ikhtiar atau berhati-hati kepada menjaga sholat Jumat, maka sebaiknya dikurang sholat dulu setelah itu. Lu pernah menang ya? Next time menang ya? paling tidak ini jawaban kita kepada orang-orang yang selama ini masih bingung terkait dengan sholat zuhur pada Jumat. Ada alasannya ya, walaupun misalnya alasan itu sifatnya masih khilafiyah antara berbagai ulama, berbeda pendapat di situ. وذكر الإمام بن عابدين في حاشيته المشهورة أن عدم جواز التعدد هو المشهور من مذهب مالك. Nah, kalau Imam Malik memang tidak begitu menekankan tentang pengulangan ini, tapi Imam Syafi'i yang sangat menekankan di sini. وذكر المقدسي في رسالته إمام المقدسي mengatakan أن عدم جواز التعدد هو إحدى روايتين عن الإمام أحمد كما نقل ذلك العلامة بن عبد في حاشيته. Kemudian di sini Imam Ahmad juga tidak begitu menekankan untuk diulangi. Wa amma al-ahnaf akan tetapi madzhab Abu Hanifah mengatakan faqad taraddada al-qawlu 'indahu fiha. Jadi ada beberapa pendapat yang berbeda di dalam internal madzhab Imam Abu Hanifah sendiri. Wa ba'dhum dhahaba ila annaha wajibatun 'aidul ihtiyatan. Sebagian pengikut madzhab Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa mengulangi salat zuhur itu sifatnya wajib ihtiyatan. Hukumnya wajib untuk menjaga ihtiyatan. Wa ba'dhum dhahaba ila nadbi 'ala hingga ta'adud sawahun kaina bi'udrin atau bi'uri udrin. Sementara sebagian lagi mengatakan bahwa hukumnya itu sunnah, artinya sebaiknya diulangi baik karena udur maupun tidak karena udur. Baik, ini terkait dengan masalah sholat zuhur setelah sholat Jumat. Nah, kemudian saya ingin membahas masalah lain, yaitu tentang masalah ini yang suka kemarin banyak diungkap, banyak sekali ibu-ibu juga bertanya, yaitu tentang kita pernah membahas masalah al-musafahan pada sholat belum ya? Salaman setelah sholat belum ya? Sedikit saja mungkin ini masalah tentang salaman setelah sholat. Ini isya jam berapa? 10 menit lagi. Berapa pada kalau nggak kelar kita salam? Di sini dikatakan al-musafahatu ba'da sholat amrun masyru'un yazidul mahabbatu badal muslimin wa yutiku awsaril uhu wa yuwattiku awasura uhu wa fima bainahum wa la'adilatu ala dhalika bayin. Dikatakan bahwa yang namanya musafahah atau bersalaman setelah sholat itu adalah amrun masyru'. Itu satu perkara yang sangat disyariatkan. Jadi kalau masyru' di sini berarti ada dalil-dalil syariatnya. Yuzidul mahabbah bainal muslimin, karena menambahkan rasa cinta antara sesama umat Islam, wa yuwathiqu awsarul ukhuwah, dan memperkuat tali persaudaraan. Di antara dalil-dalil yang mendukung pendapat seperti ini adalah yang pertama an sayyidina Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu anna sholla subhanahu nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat sahabat Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala tsumma tarna fi yakhuduna bi yadihi wa yamsahuna biha wujuhahum. Kemudian jamaah itu setelah selesai salat subuh berbondong-bondong nyamperin Rasulullah dan mengambil tangannya untuk menciumi tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadtu bi yadihi, dan aku pun mengambil tangan Rasulullah. Fa masahtu biha wajhi, kemudian aku usapkan tangan Rasulullah itu, diambil, dicium, kemudian diusapkan ke mukanya. Fa wajadtu abradu min dzalbi wa athyabu rihan min al-misk. Kemudian aku mendapatkan tangan Rasulullah itu sangat dingin, lebih dingin daripada salju, dan wangi, lebih wangi daripada minyak wangi. Jadi miskun itu artinya minyak wangi. Jadi ini merupakan sebuah peristiwa yang dialami oleh Yazid bin Aswad, bahwa beliau benar-benar melihat dan menyaksikan setelah salat subuh orang-orang itu berbondong-bondong mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menciumnya. Kemudian dia mengatakan itu, bahwa dia mendapati tangan Rasulullah itu dingin, lebih dingin daripada salju dan lebih wangi daripada minyak wangi. Wa fi riwayatin an sayyidina Abi Jahifah radhiyallahu anhu qala. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Jahifah radhiyallahu anhu. Tsumma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra rak'ataini wal 'ashra rak'ataini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur 2 rakaat dan salat asar 2 rakaat. Ini maksudnya adalah salat jamaah. Wa baina yadayhi 'uzatun tamrun min waraiha al-mar'atu wa qala laqama an-nas wa ja'alu ya'khuduna bi yadihi fa yamsahuna biha wujuhahum qala fa akhadtu bi yadihi fa wada'tuha 'ala wajhi fa idza hiya abrudu min at-tarji wa athyabu min raihati miski. Sama, jadi suatu saat Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, kemudian dia beliau salat zuhur dan asar jamaah qasar, kemudian di belakang dia ada seorang perempuan, dan di belakang perempuan itu juga banyak jamaah-jamaah yang lain. Setelah salat zuhur dan asar tersebut, mereka berbondong-bondong mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menciuminya. Dan statementnya sama yang diriwayatkan oleh Abu Jahifah juga mengatakan bahwa sama dengan yang dikatakan oleh Yazid bin Aswad, bahwa tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dingin, lebih dingin daripada salju dan lebih wangi daripada minyak wangi. Ini adalah dua hadis yang mengindikasikan bahwa bersalaman setelah sholat itu adalah masyru. Ini dua hadis yang langsung mengomentari tentang kegiatan salaman setelah sholat. Kemudian ada beberapa hadis yang lain yang meriwayatkan keutamaan daripada salaman, walaupun tidak terkait dengan kegiatannya dilakukan langsung setelah sholat. Wa qala al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu min tamamit tahiyyati an tusafiha akhaka. Jadi sebaiknya untuk melengkapi tahiyat atau mengucapkan salam, sebaiknya kita melakukan jabatan tangan. Jadi ini merupakan dalil yang ketiga yang tidak terkait dengan urusan salaman setelah salat. Jadi keutamaannya adalah kalau kita bertahiyat kepada orang mengucapkan assalamualaikum, maka sebaiknya assalamualaikum kita itu dilengkapi dengan salaman. Jadi sekali lagi bahwa minimal ada dua hadis yang mengindikasikan bahwa Rasulullah dengan para sahabat melakukan jabatan tangan setelah sholat. An Faridah bin Du'amah Ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala kuntu li Anas. Ini sahabat bertanya kepada Anas. Akana fi musafahat fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Ini kebetulan sahabat Khalidah bin Ja'amah Ad-Dawsi radhiyallahu anhu bertanya kepada Anas bin Malik, Anas bin Malik itu adalah sahabat Rasulullah SAW yang senantiasa mendampingi Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, akanatil musafahatu fi ashabi Rasulullah SAW, apakah tradisi bersalaman itu memang terjadi waktu zaman Rasulullah SAW? Kemudian Anas bin Malik mengatakan, na'am, iya, bahwa tradisi bersalaman itu memang terjadi waktu zaman atau sejak zaman Rasulullah SAW dengan para sahabat. Wan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, "Lamma jaa ahlul Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Anas bin Malik meriwayatkan bahwa ketika datang utusan dari Yaman bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man jaa bil musafahah." Telah datang kepada kalian orang-orang Yaman, dan orang-orang Yaman itu adalah orang yang pertama kali mentradisikan di tengah-tengah kalian kegiatan bersalaman. Jadi waktu itu di Najd, di Hejaz, di kota Mekah, Madinah, itu yang namanya tradisi salaman belum ada. Jadi yang membawa tradisi salaman ke tengah-tengah kehidupan Rasulullah dan para sahabat itu adalah orang-orang yang Yaman. Jadi bukan murni tradisi para sahabat, tapi Rasulullah itu sangat akomodatif. Jadi walaupun ini bukan tradisi orang Arab Quraisy di situ, tapi karena dia melihat kebaikan di situ, dia terima. Dia observe itu yang namanya tradisi yang baik itu. Sehingga menjadi tradisi yang berkembang di antara para sahabat. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa tradisi salaman itu bukan tradisi para sahabat, betul. Itu ada tradisinya orang-orang Yaman. Tapi kebesaran hati Rasulullah untuk menghargai sebuah kegiatan yang baik, akhirnya diambil menjadi sebuah kegiatan yang katakanlah bisa mempererat tali persaudaraan antara sesama muslim. Wan Sayyidina Al-Barra bin Azib, ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yaltaqiyani fa yatasawfahani illa ghafara lahum qabla an yatafarraqa qabla an yaftariqa." Jika ada dua orang muslim, kemudian mereka bertemu dan mereka bersalaman, maka dosa kedua orang itu diampuni sebelum mereka berpisah. Jadi bayangkan kalau kita melakukan salaman setiap hari, kita lakukan setelah sholat fardu, bisa dibayangkan dosa di antara kita itu, boleh dibilang kapanpun kita dipanggil sama Allah itu bersih. Ya, kita ketemu sholat subuh salaman, kemudian habis sholat subuh ada yang terluka hatinya atau apalah, ketemu sholat duhur salaman lagi, bangun duhur ketemu asar salaman lagi, nggak bosen-bosennya, nggak apa-apa, nggak masalah sih. Para hadis itu adalah terakhirah amatul fi masyru'iyatul musafahah. Jadi hadis yang tiga terakhir itu adalah hadis yang sifatnya umum tentang fadilah musafahah. Wahyat tasawwur musafahah pada sholat di firawat di kulihat. Dan hadis yang ketiga ini pun sebenarnya tasmal fil awqati ba'da sholat, itu pun bisa dikategorikan umum. Itu dikategorikan umum dan bisa diberlakukan juga setelah sholat. Wal hadithani al-awwalani yukhasisani wa yubayyinu jawazi salam wal musafahati ba'da sholat. Kemudian hadis yang kedua tadi yang saya bacakan di awal itu adalah hadis yang khusus tentang salaman setelah sholat. Jadi minimal kita di sini membacakan ada lima hadis terkait dengan salaman, dua hadis terkait dengan salaman setelah sholat, dan tiga yang sifatnya masyru'iyatul amma, yaitu sifatnya syariat umum dan bisa diterapkan sebagai dalil untuk bersalaman setelah sholat. Itulah kira-kira mungkin yang dapat kita kaji tentang sunah-sunah yang malam hari ini kita bicarakan. Yang pertama tadi adalah masyarakat sholat duhur pada Jumat, yaitu tentang sholat duhur setelah Jumat. Dan yang kedua adalah tentang al-musafahah pada sholat. Jadi gak usah gentar kalau salaman lagi sholat, salaman